Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qala Allahu jalla wa ala: ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha ladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'd. Fa inna ashtaqal hadithi kalamullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa sharral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan sebelumnya, pada hadis yang ke-110 pada bab al-ghuslu wa hukmul junub, bab mandi dan hukum junub, disebutkan dalam kitab Bulughul Maram barakallahu fikum pada hadis 110 tersebut bahwasanya Ummu Salamah menceritakan kalau Ummu Sulaim, yakni istri dari Abu Thalhah, pernah bertanya kepada Nabi, wahai Rasulullah, inna allaha la yastahyi minal haq, sungguhnya Allah tidak malu dari perkara kebenaran. Baik itu pertanyaan menyangkut perkara laki-laki maupun wanita. Di antara pertanyaan yang diajukan oleh Ummu Sulaim kepada Nabi adalah, fahal alal mar'ah min ghuslin idah talamat, apakah wajib bagi wanita mandi junub apabila dia bermimpi basah? Qala, maka Nabi menjawab, na'am idza ra'atil ma, iya, apabila dia melihat air, yakni air mani, di saat dia mimpi basah. Muttafaqun alaih. Barakallahu fikum. Pada pertemuan sebelumnya, dari hadis yang tadi kita baca, barakallahu fikum, inti dari hadis tersebut adalah bahwasanya seorang wanita juga bisa mengalami mimpi sebagaimana yang bisa dialami oleh laki-laki. Kemudian mimpi basah di antara barakallahu fikum yang mewajibkan seorang untuk mandi junub apabila dia barakallahu fikum benar-benar keluar air mani di saat mimpi tersebut. Namun apabila tidak keluar air mani, maka tidak wajib untuk mandi junub. Barakallahu fikum. Kemudian kita masuk pada hadis yang berikutnya, hadis ke-111. Berkata Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, wa an Anas Ibni Malik radhiyallahu ta'ala anhu qala, dari Anas bin Malik semoga Allah meridhai beliau, beliau berkata, qala Rasulullah alaihi salatu wasallam fil mar'ah taro fi manamiha ma yarar rajul. Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda, menyatakan tentang seorang wanita yang dia melihat dalam mimpinya sebagaimana yang dilihat oleh seorang laki-laki. Tentang seorang wanita yang mengalami dalam mimpinya apa yang dialami oleh seorang laki-laki. Barakallahu fikum. Qala, ya, Nabi menyatakan tagtasil. Kalau seperti itu, maka wanita tersebut dia hendaknya mandi junub. Muttafaqun alaih. Wa zada Muslim, dan Al-Imam Muslim rahimahullah menambahkan dalam riwayat, faqalat Ummu Sulaim, maka Ummu Sulaim bertanya, wa hal yakunu hadza, apakah ini bisa terjadi, ya, bahwasanya wanita itu bisa mimpi seperti laki-laki, mimpi basah, apakah bisa terjadi? Qala, maka Nabi menyatakan, na'am, iya. Famin aina yakunu syabah, kalau wanita itu tidak bisa bermimpi sebagaimana laki-laki, atau dia tidak bisa mengeluarkan air mani, ya, maka dari mana kemiripan seorang anak dengan ibunya? Barakallahu fikum. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, pada hadis Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, padanya disebutkan bahwasanya seorang wanita itu bisa mengalami apa yang dialami oleh laki-laki berupa mimpi basah. Sehingga apabila itu terjadi, wajib bagi wanita tadi untuk mandi junub. Kemudian pada hadis Anas bin Malik tersebut, barakallahu fikum, dalam riwayat lain Imam Muslim rahimahullah menambahkan tentang pertanyaan Ummu Sulaim, apakah ini bisa terjadi, mimpi tersebut bisa terjadi, ya, apakah wanita itu bisa mimpi basah? Qala, maka Nabi menjelaskan, iya, bisa. Dikarenakan di mana kemiripan seorang anak dengan ibunya kalau seandainya ibunya itu tidak bisa mimpi basah, tidak bisa mengeluarkan air mani. Barakallahu fikum. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Tayyib, pada hadis tersebut ada beberapa faedah. Faedah yang pertama, seorang wanita bisa mengalami mimpi basah sebagaimana yang dialami oleh laki-laki. Sebagaimana disebutkan dalam keterangan pada syarah Bulughul Maram ini oleh Syekh Shalih Al-Fauzan, dalla ala annal mar'ata tahtalimu mithlama yahtalimur rajul. Hadis tersebut menunjukkan bahwasanya seorang wanita itu bisa bermimpi seperti yang dialami oleh laki-laki. Faedah yang kedua, yang menyebabkan wajibnya mandi junub, yang menyebabkan wajibnya mandi junub ketika bermimpi adalah apabila saat bermimpi dia keluar air mani. Barakallahu fikum. Kemudian faedah yang berikutnya, kemiripan seorang anak dipengaruhi oleh air mani yang keluar dari orang tuanya. Barakallahu fikum. Pada hadis Anas bin Malik tersebut, dalam tambahan riwayat Imam Muslim, ketika Ummu Sulaim menyatakan wahal yakunu hadza, apakah ini bisa terjadi, yakni seorang wanita itu juga bisa mengeluarkan air mani, maka Nabi menyatakan na'am iya, wa min aina yakunu sabbah. Iya, kalau tidak demikian dari mana keserupaan seorang anak dengan ibunya. Para ulama menyebutkan yakni annal mar'ah tumni wa yakhruju minhu mani, bahwasanya seorang wanita itu juga bisa mengeluarkan air mani. Dan itu juga menunjukkan wujudus sabah bi ummihi au bi aqaribi ummihi. Ya, terkadang keserupaan anak itu bisa serupa dengan ibunya atau dengan kerabat ibunya. Barakallahu fikum. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Di antara dalil yang menguatkan bahwasanya seorang anak itu serupa dengan salah satu dari orang tuanya, entah ayahnya atau ibunya, itu dikarenakan ya dengan bertemunya dua air mani di dalam rahim seorang ibu, mana yang lebih dominan itulah yang mempengaruhi. Barakallahu fikum. Dan di antara dalil yang menunjukkan bahwasanya wanita juga mengeluarkan air mani, bercampur air mani seorang wanita dengan suaminya di rahim seorang ibu, dalilnya adalah surat Al-Insan ayat ke-1 dan ayat ke-2. Allah Subhanahu wa taala berfirman, hal ata 'alal insani hinu minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Apakah telah datang pada seorang insan satu masa yang mana saat itu manusia itu belum disebut-sebut. belum diciptakan. Inna khalaqanal insana min nutfatin amsyadin. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari nutfah air mani amsyadin. Amsyadin ini mukhtalit, yang bertemu lalu bercampur. Dua air mani yang bertemu lalu bercampur. Disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan Hafidzahullah, yakni mukhtalitatun. Yakni mukhtalitatun min ma'ir rajul wa min ma'il mar'ah. Yakni bercampurnya air mani laki-laki dan air mani perempuan. Dengan itu, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, terciptalah seorang insan. Ini menunjukkan dalil bahwasanya wanita itu juga bisa mengeluarkan air mani. Ketika dia bermimpi dalam mimpinya dan melihat air mani, maka dia wajibal ghusl, wajib baginya untuk mandi junub. Barakallahu fikum. Kemudian ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, ada sebuah hadis yang menguatkan hadis yang tadi kita baca, bahwasanya seorang anak yang lahir itu ya terkadang menyerupai salah satu dari orang tuanya, terkadang tidak serupa dengan orang tuanya. Entah itu warna kulitnya enggak serupa, sifat-sifat dan akhlaknya enggak serupa. Bapaknya kalem, ibunya kalem, tapi anaknya banyak tingkah. Ya, bapaknya hitam, ibunya hitam, anaknya putih, atau sebaliknya, bapaknya putih, ibunya putih, anaknya hitam. Ini terjadi di zaman Nabi, bahwasanya ada sebagian sahabat Nabi mengeluhkan tentang istrinya. Ketika istrinya melahirkan anak, dia ragu kalau anak itu adalah hasil dari suaminya. Kok gak mirip dengan suaminya, gak mirip dengan ibunya. Barakallahu fikum. Sebutkan di sini, walihada lamma ashkala ala ba'dir rajul maji awaladihi aswad watashakkaka fi imra'atihi. Dan oleh karena itu, tatkala pernah terjadi sebuah permasalahan pada sebagian para sahabat tentang kehadiran anaknya yang hitam. Lahir kok hitam, bapaknya ndak hitam, ibunya ndak hitam. Wa tashakkaka fi imra'atihi, dia ragu dengan istrinya, jangan-jangan bukan hasil suaminya gitu. Jadi suaminya itu ragu dengan istrinya. Tsumma jaa yas'alun nabiyya alaihi salatu wassalam, kemudian laki-laki tadi ya menanyakan kepada Nabi dari apa yang dia ragukan tentang istrinya dan permasalahan yang dia keluhkan. Telah menceritakan qaulan lahun Nabi alaihi salatu wasallam, maka Nabi menyatakan, hal laka min ibil, apakah kamu punya unta? Qala na'am, laki-laki tadi menyatakan iya, saya punya. Ma alwanuha, apa unta yang engkau miliki, warnanya apa? Qala, laki-laki tersebut menyatakan, humrun, merah. Nabi menyatakan, bertanya, hal fiha min awrok, di antara anak-anak unta yang kamu miliki adakah yang berwarna abu-abu? Qala na'am, iya, pejantannya merah, yang betinanya merah, anaknya banyak yang merah. Nabi bertanya, apakah ada di antara anak unta yang kamu miliki yang bernama yang berwarna abu-abu? Laki-laki tadi menjawab na'am. Qala, maka Nabi bertanya balik, fa anna dzalik, kok bisa? Apakah kira-kira untamu itu selingkuh, wong di kandang? Ya. Qala, maka laki-laki tadi menjawab, naja'ahu irqun. La'alla naja'ahu irqun. Ya, bisa jadi mungkin karena pengaruh keturunan. Itu kata laki-laki tadi. Maka Nabi menyatakan yang semisal dengan laki-laki tadi, fala'alla ibnaka hadza naja'ahu irqun. Maka bisa jadi juga anakmu yang lahir ini yang hitam dalam keadaan kamu putih, istrimu putih, itu juga karena pengaruh keturunan. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Dengan ini para ulama menjelaskan panjang lebar, ya, bahwasanya barakallahu fikum, terkadang anak itu mirip dengan ayahnya, terkadang mirip dengan ibunya, terkadang tidak mirip ayahnya, tidak mirip ibunya, ya. Namun dia mirip dengan kerabat ayahnya misalkan, entah kakeknya, ya, atau mirip dengan kerabat ibunya, ya, dari kakek ibunya, neneknya, atau barakallahu fikum mirip dengan moyangnya yang jauh. Ya, barakallahu fikum. Baik itu dari sisi wajahnya, warna kulitnya, kemudian akhlaknya, tabiatnya, ya, terkadang tidak sama dengan bapak atau ibunya, tapi ternyata sama dengan kakeknya atau kakek dari kakeknya, moyangnya, buyutnya. Maka dari situ barakallahu fikum, hal ini bisa menjadi solusi, ya, supaya seorang suami itu tidak menuduh yang macam-macam, apalagi dia menuduh istrinya atau orang lain berbuat keji dalam keadaan dia tidak punya bukti, tidak bisa mendatangkan saksi. Barakallahu fikum. Kemudian ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, para ulama juga menyebutkan terkait keserupaan anak dominan serupa dengan ayahnya atau dominan dengan ibunya itu dipengaruhi oleh air maninya. Barakallahu fikum. Apabila di saat, ya, bertemunya dua air mani yang keluar duluan, maka itu yang mempengaruhi jenis kelaminnya dari bayi tersebut. Adapun yang dominan lebih banyak mana air maninya, itu yang mempengaruhi wajah atau sifatnya. Itu yang disebutkan oleh para ulama yang ketika mereka rahimahullah rahimahumullah barakallahu fikum menyebutkan tentang hadis Nabi. Ya, ketika itu Nabi alaihi salatu wasalam dites dengan orang Yahudi, yang mana orang Yahudi tahu tidak ada yang bisa menjawab dari pertanyaan ini kecuali dia seorang nabi. Di antara pertanyaannya adalah bagaimana seorang anak itu serupa dengan orang tuanya. Maka dijelaskan, ya, kalau, ya, yang keluar lebih dulu dari dua air mani itu, itu mempengaruhi jenis kelamin dari anak laki, anak yang lahir. Kemudian dominan lebih banyak mana, itu mempengaruhi wajahnya, mirip siapa atau akhlaknya. Barakallahu fikum. Maka ya Yahudi tadi percaya kalau itu adalah nabi. Barakallahu fikum. Tayyib, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Dan para ulama menyebutkan ilmu tentang ini tidak disebutkan dalam ilmu kedokteran, karena ini adalah murni wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Tayyib, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Itulah barakallahu fikum hadis Anas bin Malik yang kita sebutkan malam ini, dan kita jelaskan penjelasannya dari kalam Syekh Saleh Al-Fauzan rahimahullahu taala. Baik. Adapun hadis yang berikutnya, hadis ke-112, hadis Aisyah radhiyallahu anha, maka ini pembahasannya cukup panjang. Maka insyaallah akan kita bahas pada pertemuan yang berikutnya di masjid ini. Wallahu ta'ala bisawab. Naktafi bihadal qadar. Wa akhiru da'ana anilhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik. Asyadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum.